ada rasa kehilangan macam begini. Ada yang pergi tapi beta ya rasa setengah mati. Gagal polika cinta dan janji sumpah setia. Andaikan saja beta bisa tar waktu kembali, beta akan jaga cinta ini dan kesungguhan hati. Nanti berharap sehat kembali, beta takkan berhenti ukir cinta bersemi kembali. Berikan kesempatan sebanyak cukup kali ini saja, beta yakin ona semua cinta harbeta. Takkan terulang lagi dari lubuk hati beta berjanji. Tinggal emang warungi hidup ini sampai mati. Nona beta bisa putar waktu kembali, beta kan jaga cinta ini dan kesungguhan hati. Beta di sini menanti berharap sehat kembali, beta takkan berhenti ukir cinta bersemi kembali. Wow.